Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaghfal hadisi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyi alaihi salatu wassalam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sampai pada halaman 67 dari adab-adab penuntut ilmu yang harus difahami dan juga diamalkan adalah talibul ilmi qudwatun lil akharina. Penuntut ilmu itu suri tauladan bagi orang lain. Anta sudah berjenggot, bercadar, sudah pakai kopiah putih, pakai jubah. Makna dzalik, orang awam melihat anta itu penuntut ilmu. Kalau sudah penuntut ilmu, berarti anda sebagai apa? Suri tauladan bagi mereka. Jangan sampai apa yang kita katakan berbeda dengan perbuatan. Jangan kita hanya bisa berbicara tapi gak bisa mengamalkan. Jangan kita kayak lilin yang hanya bisa menyinari orang lain tapi dirinya terbakar. Ya kan, itu tahu lilin, bisa berbicara tapi dia gak bisa mengamalkan apa yang dia katakan. Sama aja dengan membakar dirinya. Kami bukan menyebutkan adilah-adilah tentang ini, tidak. Karena ini bukan bagian kita, bagian pembahasan ini. Tapi yang ana tekankan di sini, hendaknya antara omongan dan perbuatan hendaknya sama. Wahai bagi penuntut ilmu. Kalau tidak, maka orang-orang awam akan menolak nasihat kita, dakwah kita. Contoh, kita melarang gak boleh bertengkar sama saudaranya, kita tengkar sendiri. Kita gak boleh menasihati orang-orang awam, jaga lisan-lisan kita, jaga mulut-mulut kita. Kita sendiri gak menjaga lisan-lisan kita, maka akan terjadi kontak disi, kan? Apa kamu itu? Sehingga kita dimentahkan oleh mereka. Hal yang terpenting di sini adalah yang akan kami sebutkan, hendaknya penuntut ilmu itu minas sabiqina ilal jamaah wal muhafadzati ala shaffil awal. Hendaknya penuntut ilmu itu benar-benar menjaga sholat jamaah dan menjaga shaf depan. Jangan penuntut ilmu sholatnya terlambat, kadang-kadang gak sama. Kita khutbah di depan orang gini-gini-gini, ternyata gak jamaah. Pun andai kata jamaah, shofnya paling belakang atau terlambat, mau salam, assalamualaikum, dia baru datang. Semisal ini, kan justru akan apa? Akan merusak citra dakwah itu sendiri. Dan benar-benar hal ini diperhatikan oleh para ulama salaf. Lihat A'mas. A'mas Sulaiman ibnu Mihran. A'mas semua cacat itu dia miliki. Semua cacat dia miliki. Apa saja? Kulitnya hitam. Matanya ini apa? tidak hanya buta pak, kalau buta agak mendingan keluar apa warna kuning-kuning warnanya pak? Hah? Nanah, ya bukan nanah, apa namanya kalau mata sakit itu loh, belek. Sampai diceritakan oleh seorang biografi beliau, andai kata dia jual sayuran, gak akan ada yang beli. Kenapa? Karena belek tadi. Siapa yang mau melihat? Jijik. Nah, dalam kondisi yang semisal ini, ternyata dikunjungi oleh seluruh manusia dari semua penjuru datang kepadanya untuk mencari ilmu, mengambil ilmu dari beliau. Padahal kondisinya semisal itu, masya Allah. Maka ilmulah yang mengangkat dirinya ke derajat yang tinggi, walaupun manusia secara fisik tidak melihatnya dan tidak memandangnya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya dengan ilmu. Siapa yang mau wanita kalau kulitnya hitam? Kira-kira akhwat mau gak ini? Hah? Gak mau lah. Hitam, kelam. Gak akan mau. Wanita akhwat juga cari-cari kan? Cari yang ganteng, cari yang putih, cari yang apa gitu. Gak laku lah. Tapi dengan ilmu, dengan ilmu Allah angkat derajatnya. Nah, banyak orang bertentangan kepada beliau. Beliau ini kan keadaan yang semisal ini, memiliki ilmu yang luar biasa, memiliki hadis yang banyak, ternyata kana minan musak, adalah beliau itu ahli ibadah. Wa kana muhafidhon ala shalawati fil jamaah, dan adalah beliau itu menjaga salat jamaah dan menjaga shofil awal, shof yang pertama. Dan ini jarang punya ilmu plus praktek, ya kan? Di antara prakteknya beliau, nah menjaga apa? Shof pertama dan menjaga salat jamaah. Yaqulu Rasulullah alaihi salatu wasalam min hadis Abi Hurairah, "Law kana an-nasu ya'lamuna ma fi shofil awal wa ma fi nida'i lastahamu." Naam, andai kata manusia itu mengerti tentang keutamaan saf depan dan mengerti tentang keutamaan adzan, andai kata mereka itu diajak berundi, tentu mereka akan berundi. Kalau mengerti tentang keutamaan saf depan. Lah kita sebagai penuntut ilmu hendaknya sebagai qudwah untuk orang-orang lain, kita bagian saf depan. Jangan saf belakang aja. Nah, kemudian Yahya Al-Qattan rahimallahu taala, beliau itu yaltamisul haid, dia itu mencari ke tembok untuk mencari saf depan itu ketika ada sesuatu udzur, dia itu mencari lewat tembok, Pak. Depis-depis, apa depis, Pak? Depis apa? Mepet-mepet tembok lah, biar beliau itu sampai ke saf depan. Saking semangatnya untuk meraih keutamaan ini, dan saking semangatnya untuk mempraktekkan ilmu yang beliau miliki, sampai depis ke arah tembok, dikit-dikit sampai ke saf ke depan. Masya Allah. Waqi' ibn Jarrah menceritakan, kanal A'mash, adalah Imam A'mash, hampir 70 tahun lam tafutru takbiratul ihram, hampir 70 tahun beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kita 70 tahun setiap kali ketinggalan takbiratul ihram. Kita dengan mereka bedanya dikit ya. Ya enggak? Kita dengan ulama salaf bedanya dikit. Kok bisa gitu? Iya. Kalau mereka dikit-dikit di saf depan, kalau kita dikit-dikit di sebelah belakang. Bedanya kan dikit. Ya enggak? Aku kaget, masa kita beda dengan dikit? Iya. Dikitnya kita itu sering terlambat, dikit-dikit terlambat, kalau mereka dikit-dikit di depan. Makanya bedanya dikit kan. Gitu loh Pak. Masya Allah. Ini yang harus diperhatikan. Lihat Imam Qadhi Taqiyuddin Sulaiman. Qal lam usallil fariidata qattu mufaridan illa marrataini. Tidaklah saya salat fardu, tidaklah saya salat fardu sendirian kecuali hanya dua kali tok. Selama beliau hidup tidak pernah salat fardu sendirian kecuali dua kali tok. Dua kali tok enggak salat fardu. Ka'anni lam usolliha qattu. Seakan-akan dengan saya meninggalkan dua kali ini, seakan-akan saya enggak pernah salat fardu sama sekali. Dengan beliau itu meninggalkan dua kali salat fardu, seakan-akan saya enggak salat fardu sama sekali. Allah Akbar. Awak dhewek enggak salat fardu piro, Pak? Ono keturun. Sibuk. Mesti enggak salat fardu dengan jamaah maksudnya, ya kan? Salat di rumah imam ketiduran, wa imma apalagi subuh. Bendino subuh. Nah, ini masalah ini dhewek-dhewek ya. Masyaallah. Nah, qala Muhammad ibnu Sama'ah, beliau mengatakan apa? Makastu arba'ina sana. Saya itu selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram kecuali satu kali tok, dan ketika itu ibuku meninggal. Jadi sebelum azan sudah dipancar di depan, Pak. Kita azan-azan masih ngobrol, masih tidur, masih kerja, dan yang lain. Ini enggak. 40 tahun lamanya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram kecuali hanya sekali tok. Sekali tok. Kapan itu, Pak? Ketika itu pun ibunya meninggal. Masya Allah. Lihat Ibnu Ma'in rahmatullah alaih, ketika beliau menyebutkan biografi Ibrahim Ibnu Maimun. Kana idza rafa'al mitraqa, adalah Ibrahim Ibnu Maimun ketika beliau mengangkat palu. Fasami'an nida'a, lalu beliau mendengarkan azan. Lam yaruda, enggak dilanjutkan, Pak. Azan lebih dulu. Jadi kan dilanjutkan. Kita kurang dikit ya. Get, Pak. Diteruskan malu. Yang punya toko, ndelok sik toko nih sudah azan masih buka, sehingga salatnya paling belakang. Kita penuntut ilmu. Ya Allah. Kayak gini kita ya. Nah, Allah musta'an. Lihat Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Manudiya bisolati, tidaklah dikumandangkan azan mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun lamanya tidaklah dikumandangkan azan kecuali Sa'id ibn al-Musayyab sudah ada di masjid. Masya Allah, benar-benar praktek ini. Dan perlu jenengan semua ketahui bagaimana praktek mereka dalam babul ilmu. Sa'id ibn al-Musayyab itu punya gadis, punya putri cantik sekali. Gadis cantik, pinter, luar biasa. Banyak yang lamar, tapi ditolak oleh Sa'id ibn al-Musayyab. Sampai-sampai anaknya gubernur pun ingin melamarnya, tidak diberikan. ternyata diberikan oleh seorang duda. Wah, duda ya. Dikasihkan. Ceritanya gimana? Ada salah satu muridnya. Beberapa pelajaran itu enggak nampak. Di beberapa majelisnya Said Ibnul Musyrik itu enggak nampak. Kemana ini orang? Suatu ketika muncul. Kemana kau? Waduh. Istri saya meninggal, wahai Syekh, wahai guruku. Kemudian, gimana kau menikah lagi? Kata dia, siapa yang mau saya? Adalah pokoknya gitu kan. Setelah itu, beliau pulang. Beliau pulang, ujuk-ujuk, tiba-tiba, Said Ibn Musayyib bawa putrinya, dan diberikan kepada, nih, anak saya, tak nikahkan sama kamu. Benar-benar apa? Mengamalkan ilmu. Loh kok bisa? Maka berita tentang ini aneh. Maka banyak orang cerita, gimana si imam ini? Diminta sama ini, enggak diperbolehkan, ternyata hanya dikasihkan seorang duda gitu kan? Maka ditanya. Maka beliau jawab, anak itu amanah. Anak-anak itu amanah, apalagi anak perempuan. Kalau andai kata saya nikahkan dengan anaknya gubernur, siapa yang bisa menjaga keimanannya, keilmuannya, ketakwaannya, keibadahannya? Apakah dengan harta bisa menjaganya? Tidak bisa. Maka setelah tak berikan kepada orang soleh, orang memiliki ilmu dan orang soleh, walaupun dia duda, aman. Amanah saya sudah tak berikan, tak lakukan dengan sebenar-benarnya. Masya Allah. Begitu Pak ya. Benar-benar praktek ilmu ini. Praktek ilmu. Ya hati-hati yang punya anak perempuan. Jangan dilihat, oh duitnya akeh. Tak nikahkan dengan duitnya akeh. Ah itu pangkat S2, S3, S4, S5 sampai S berapa itu kan, tak nikahkan sama orang-orang itu aja. Ingat, amanah di pundak kita. Kalau Anda memberikannya kepada salah orang karena nilai-nilai itu, pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda sudah berikan kepada orang yang Anda sangka keilmuannya, ketakwaannya, maka apapun yang terjadi nanti, Anda sudah berlepas diri, dalam artian Anda sudah memberikan sesuatu itu dengan haknya. Begitu. Nah, Masya Allah. Fa khulasa ikhwan barakallahu fikum, dakwah dengan perbuatan itu bisa diterima oleh orang-orang awam daripada hanya ngomong tok. Ya ini, perlu ini. Dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan hal, dakwah dengan perbuatan itu lebih mudah bisa diterima oleh mereka daripada hanya kita berbicara saja. Maka Anda thalibul ilmin, amalkan ilmu. Amalkan ilmu kita dengan sesuai dengan sekuat kemampuan kita. Nah, amalkan dan tampakkan kepada mereka. Maka insya Allah dakwah akan diterima oleh mereka. Nah, kemudian selanjutnya, halaman 78 Pak ya. La adri nisful ilmi. Ucapan saya tidak tahu adalah setengah ilmu. Jadi anta wahai penuntut ilmu, kalau Anda ditanya dan enggak punya ilmunya, bilang saja saya enggak tahu. Wallahu taala alam. Jangan enggak ngerti terus memaksa ngerti. Ya, ilmu ini ilmu agama ini, bukan ilmu dunia. Kalau ilmu kedokteran saja, kalau kamu enggak tahu nyuntik, kamu ngawur suntik, urusannya gawai. Enggak ngerti obatnya, tapi kamu itu gaya tahu obatnya, urusannya dawai. Apalagi urusan agama. Maka Anda, wahai penuntut ilmu, kalau enggak ngerti, bilang aja saya enggak ngerti. Jangan maksa. Walaupun Anda itu dari lulusan luar negeri, walaupun ustaz besar, walaupun antum syekh besar, atau panglima besar, kalau enggak ngerti, bilang aja enggak ngerti. Itu lebih aman. Nah, dan ini adalah prakteknya malaikat Jibril ketika datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Malaikat Jibril ditanya tentang apa? Ma alamatul kiamat, apa tanda-tanda hari kiamat? Ya kan? Ditanya apa tanda-tanda hari kiamat? Enggak tahu, ya enggak dijawab. Ya kan? Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, apa tanda-tanda hari kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'ir. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengerti daripada orang yang bertanya. Artinya orang yang bertanya itu lebih mengerti daripada orang yang ditanya. Artinya enggak tahu jawabannya. Kemudian lihat para malaikat ketika beliau ditanya tentang nama-nama yang ada di surga, malaikat mengatakan ambiuni bi asma'ya ula in kuntum shadiqin. Faqul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami ya Allah. Enggak menjawab. Dan enggak sungkan untuk bilang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, tidaklah kami mengetahui kecuali apa yang kau telah ajarkan kepada kami. Mananya enggak tahu. Kami enggak tahu ya Allah. Kecuali apa yang kau telah ajarkan kepada kami. Kemudian setelah itu, Al-Imam Syabi rahimallahu taala. Su'ila an syai'in. Imam Syabi itu ditanya tentang sesuatu. Faqala rahimallahu la adri, saya enggak ngerti. Imam Syabi ditanya tentang suatu ilmu dan beliau enggak bisa menjawab, la adri. Maka dikatakan kepada beliau, ala tasahi, apakah Anda enggak malu? Sedangkan Anda itu faqihul Iraqin, orang pinternya ahli Iraq. Apakah Anda tidak malu mengatakan saya tidak tahu, sedangkan engkau adalah orang-orang faqihnya negeri Iraq? Dia pun menjawab, faqala, para malaikat aja enggak sungkan mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kenapa saya malu? Wong para malaikat aja enggak malu bilang begitu, kenapa saya malu? Ini beliau itu apa? Orang pinternya ahli Iraq. Ditanya sesuatu, dia jawab saya enggak tahu. Nah. Kemudian seterusnya, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau ditanya berapa warisannya bibi, kata Umar, la adri. Maka si penanya mengatakan, anta la tadri wala nadri. Loh, kamu gak tahu, terus kami juga gak tahu, terus gimana? Masya Allah. Si penanya mengatakan, anta la tadri, kamu gak tahu, kami juga gak tahu, terus gimana? Kata Umar, idhab ilal ulama'i fil Madinah. Pergilah engkau ke ulama-ulama Madinah sana. Jangan tanya sama saya. Tanya sana ke ulama-ulama al-Madinah. Fas'alhum, tanyalah kepada mereka. Masya Allah, beliau enggak jawab karena enggak tahu. Itu Umar. Jaminan surga. Mulham, orang yang dikasih ilham. Kalau enggak ngerti, bilang aja enggak ngerti. Dan justru kalau enggak ngerti, diberikan kepada orang lain. Enggak kayak kita. Oh, jangan ke yang lain. Jangan ke yang lain. Kayak pelit gitu, Pak. Kenapa pelit? Malu kalau diketahui oleh orang. Enggak boleh begitu. Sampaikan ke orang. Saya enggak tahu. Nah, ketika si penanya itu pergi, maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala putranya mencium kedua tangannya Umar. Dan beliau mengatakan, alangkah bagusnya perbuatan ini. Setelah selesai dikatakan oleh sahabat, oleh Umar, pergi engkau ke Ahlu Madinah, tanya kepada mereka. Langsung putranya itu mencium kedua tangannya. Alangkah baiknya perbuatan bapakku ini. Masya Allah. Kemudian setelah itu, Abdurrahman ibn Abi Layla mengatakan halaman 83, adraktu isrina wa mi'a min al-ansar. Saya mendapati 120 min ashabi Rasulillah, dari sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Salah satu di antara mereka bertanya, salah satu di antara mereka ditanya, maka jawabannya ke B. B ditanya ke C. C ditanya ke D sampai Z. Z ditanya sampai kembali ke A. Muter aja, Pak. Kenapa? Bukan mempermainkan, tapi mereka takut menjawab. Bukan kayak kita. Enggak ngerti jawab aja. Malu dengan berdengar. Mereka, Masya Allah, dalam babuddin, dalam bab agama, mereka benar-benar berhati-hati. Masalahnya ini adalah ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita keluarkan tidak hanya keluar begitu saja. Semua ada akibatnya dan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkaitan dengan orang. Enggak mudah itu. Semua yang akan kita keluarkan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas mengatakan, man afta an kulli ma yus'al bahwa majnun. Siapa yang menjawab semua apa-apa yang ditanyakan kepadanya, maka dia orang gila. Semua pertanyaan yang diberikan kepadanya, dia jawab. Pertanyaan dia jawab, seluruhnya dia jawab. Maka ini orang gila. Enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kemudian Imam Malik mengatakan, beliau menukilkan dari Imam Qasim. Apa kata Imam Qasim? Demi Allah, jikalau saya hidup dalam keadaan bodoh, khairun li, itu lebih baik bagi saya daripada saya mengatakan sesuatu yang saya tidak punya ilmu tentangnya. Ini Pak, hati-hati. Jadi kalau kita dipaksa oleh orang, aku harus bilang ini, dan Anda gak punya ilmunya, jangan mau. Mendingan saya dalam posisi bodoh, dia lebih baik bagi saya daripada mengatakan sesuatu yang saya gak punya ilmunya. Ini amalannya ulama-ulama sangat dahulu gini. Gak punya ilmunya jangan berkata, mendingan saya bodoh daripada menjawab sesuatu yang saya gak punya ilmunya. Nah, kita lihat lagi. Abdurrahman ibn Mahdi menceritakan, ada seorang laki-laki datang ke Imam Malik. bertanya tentang sesuatu. Beberapa hari gak dijawab oleh Imam Malik. PR satu masalah gak dijawab oleh Imam Malik. Imam Malik. Siapa gak ngerti Imam Malik? Itu ditanya sesuatu perkara gak bisa jawab. Beberapa hari dia gak bisa jawab. Gak maksa jawab. Abdullah ibn Wahab mengatakan, kalau andai kata kita mau tulis pernyataan Imam Malik, saya gak tahu. Buku itu penuh dengan tulisan. Andai kata kita catat perkataan Imam Malik, saya gak tahu. Lembar itu penuh dengan kata-kata saya gak tahu. Imam Malik, Pak. Kita baru ya belajar aja kira-kira gak dunung, Pak, ya. Baru-baru belajar, semua masalah dia jawab semua tuntas. Masya Allah. Semua masalah tuntas. Apalagi gak pernah baca. Apalagi gak pernah belajar. Ujung-ujung jawabnya, Masya Allah, ngawur sekali. Kemudian Imam Malik rahimallahu ta'ala ditanya juga 48 pertanyaan. Imam Malik ditanya 48 pertanyaan. 32 beliau jawab saya enggak tahu. Berarti berapa yang jawab? 16. Masih banyak enggak kejawab daripada yang kejawab. Masya Allah. Itu para imam. Nah, kemudian Imam Malik juga pernah ditanya 50 pertanyaan. 50 pertanyaan itu enggak dia jawab sama sekali. 50 pertanyaan enggak dia jawab sama sekali. Dan dia mengatakan, perhatikan di sini. Barang siapa yang ingin menjawab satu pertanyaan, maka jiwanya ini dipaparkan dulu ke neraka dan ke surga. Kalau sudah terbayang surga dan neraka, jawaban pertanyaan ini. Kalau belum terbayang surga dan neraka, jangan jawab. Masya Allah. Jadi kesimpulan, Pak, barakallahu fikum. Jangan kita, wahai penuntut ilmu, berkata sesuatu tanpa kita enggak punya ilmunya. Jadi kalau kita dipaksa untuk mengatakan sesuatu, jangan mau kalau itu Anda enggak punya ilmunya. Ya, lihat ini. Mendingan saya bodoh daripada saya jawab enggak punya ilmunya. Paparkan dulu api neraka dan surga. Kalau sudah terbayang di benak, terpampang di mata Anda surga dan neraka, jawaban. Kalau aku salah neraka, aku benar surga. Enak kan? Itu. Masya Allah. Kemudian Imam Malik juga pernah ditanya suatu masalah, saya enggak tahu. Si penanya ngomong, gimana Anda enggak tahu? Itu perkara gampang. Ini soal yang gampang. Kok Anda enggak tahu? Imam Malik pun langsung menjawab dan marah. Laisa fil ilmi syai'un khafif. Tidak ada dalam babul ilm perkara yang ringan, itu enggak ada. Semua, Pak, kalau masalah ilmu, masalah agama, masalah kehormatan orang, bukan perkara remeh, perkara berat. Enggak boleh semenang-menang kita bicara enggak ada ilmunya. Imam Malik marah ini. Enggak ada dalam babul ilm itu perkara yang khafif, yang ringan. Yang kecil enggak ada, berat semuanya. Karena masalahnya nanti adalah neraka dan surga. Masya Allah. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, beliau itu ditanya, sering menjawab, La adri saya enggak tahu. Kemudian beliau mengatakan, Atadri ma yuriduna haula? Apakah Anda tahu apa yang diinginkan oleh para penanya-penanya itu kepadaku? Apa yang mereka inginkan dariku? Beliau menjawab, yuriduna ayyaj'alu tuhurana jisran ila jahannam. Para penanya-penanya itu menginginkan kepada kami supaya punggung-punggung kami ini jembatan ke neraka jahanam. Jadi kalau kita jawabnya ngawur, iki pondok karo jembatan menjembatani orang-orang yang bertanya jegur neraka jahanam. Hati-hati. Maka jangan mudah menjawab kalau belum paham. Kalau belum ngerti, belum tahu, jangan menjawab. Bilang aja saya enggak tahu ilmunya. Itu lebih selamat. Walaupun Anda sudah S, sarjana agama, insinyur apa? Doktor agama, walaupun begitu keadaannya. Jangan kau menjawab kalau enggak punya ilmu. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aqwal sahabat dan yang lainnya. Masalah-masalah neraka dan surga. Nah, masya Allah. Kemudian selanjutnya, halaman 90. Ternyata ilmu itu juga banyak penyakitnya. Sebagaimana orang menanam jagung dan semisalnya, itu juga banyak penyakitnya. Orang yang menanam suatu tanaman, itu banyak virus-virusnya. Begitulah ilmu. Orang yang belajar ilmu, itu juga banyak virus-virusnya. Dan banyak penyakit-penyakitnya. Yaqulu Imam Zuhri rahmatullahi alaih. Famin khawailihi, dan termasuk penyakit-penyakitnya ilmu. Ayat rukal alimu hatta yadzaba bi ilmi. Seorang alim meninggalkan ilmunya sehingga hilang ilmunya. Mana enggak diamalkan ilmunya. Oh, tahu keutamaan senyum sama temannya, enggak diamalkan, hilang ilmunya. Tahu keutamaan salam, enggak dilakukan, salam sama teman-temannya. Ngerti kita itu harus berlemah lembut sama temannya, enggak diamalkan, hilang ilmunya. Ya toh? Dia ngerti kita itu harus baik sama istri, istri juga baik sama suami, gitu kan? Enggak diamalkan, hilang ilmunya. Ini penyakit. Penyakit di ilmu adalah enggak dilakoni ilmune. Enggak diamalkan ilmunya. Kedua, wa min ghawailihi nisyan. Lupa. Belajar, enggak murojaah, enggak diulang-ulang pelajarannya, lupa. Lupa itu penyakit ilmu. Yang nomor tiga, dusta. Dusta ini penyakit ilmu yang ganas. Orang yang suka dusta, ilmunya akan hilang dan enggak barokah. Hati-hati ini masalah dusta. Dusta sama orang. Apa sih itu dusta? Menyelisih kenyataan. Dusta ini penyakit ilmu. Penyakit ilmu. Kalau orang yang punya ilmu dan dia dusta, udah hilang ini ilmunya, gak berkah. Nah, sebagian berkata, idza lam yudzakiru dzul ulumi bil ilmi wa lam yadhkur ilma nasiya ma ta'allama. Orang yang punya ilmu, kalau enggak mudzakara, mengulang-ulang, murojaah pelajaran-pelajarannya, membaca lagi apa yang dia pelajari, pasti akan hilang apa yang dia pelajari. Jadi kalau kita ngaji, ya bawa buku, bawa pena, setelah ngaji dibaca lagi, biar enggak hilang. Nah, tapi kalau kita ngaji jiping, ya hanya mengandalkan kuping, ya hilang pak. Aku tadi ngaji apa ya? Enggak bisa diulang-ulang lagi. Tapi kalau ditulis, pas santai, apa ya pelajaran tadi ya? Seminggu, dua minggu, sebulan masih bisa dimurojaah lagi. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya. Qala Abu Darda alaman 91. Alamatul jahli salasatun, tanda orang bodoh itu 3. Tanda kebodohan itu 3. 1. Al-ujub, bangga diri. Bangga diri. Kedua, kasratul mantik fi ma la ya'ni, banyak omongnya yang tidak bermanfaat. Wa ayyanha an syai' fa ya'ti, melarang sesuatu dan dia yang melakukan, itu bodoh. Jadi bodoh itu 3. Bangga diri. Kenapa dikatakan bodoh? Apa yang kau banggakan? Ilmu? Ilmu itu milik siapa? Uang itu pinjaman. Antum punya mobil bagus, apa yang kau banggakan mobil bagus itu? Itu juga pinjaman, dipinjami oleh Allah. Ya, kita punya harta yang banyak, kenapa kita bangga dengan harta yang banyak? Itu juga pinjaman. Wajah ganteng, wajah cantik, bangga dengan wajahnya, itu juga pinjaman. Dan itu bukan senantiasa akan langgeng sama kita. Apa yang kita banggakan? Makanya orang yang bangga terhadap apa yang dia tidak miliki, itu namanya orang bodoh. Kedua, seseorang yang banyak bicara, bicaranya tidak ada faedahnya, itu tanda orang itu bodoh. Lihat aja pak, kalau orang ngomong sana sini nggak ada ujungnya, ya itu orang bodoh. Kedua, melarang sesuatu tapi dia yang melakukannya, itulah orang-orang yang bodoh. Nah, kemudian seterusnya lagi, termasuk penyakitnya ilmu adalah hubur riasa, cinta kedudukan. Itu penyakit pak. Jadi kalau ada kata anda lihat penuntut ilmu pak ya, terus pingin diketua, jadi komandan, pingin nomor satu, pingin omongannya diterima, kalau enggak dimarahi, nah, pingin, nah, pokoknya dia kedudukan dia cari. Iki penyakit ilmu pak. Kayak gini ini ilmunya akan hilang dan gak barokah. Penyakit ini dan akan bisa mematikan ilmunya kalau dia hubur riasa, cinta dengan kedudukan. Nah, kemudian setelah itu lihat Fudhal ibn Iyad rahimahullah ta'ala, ma min ahadin ahabbar riyasa illa hasaba. Ingat ini pak, tidaklah seseorang yang dia itu cinta kedudukan kecuali pasti melewati 1, hasad; 2, bagho melampaui batas; 3, suka mencari aibnya orang lain; 3, orang lain kalau disebutkan kebaikan dia gak rela. Ini 4 macam cara orang ini suka kedudukan. 1, tidaklah orang itu suka kedudukan kecuali dia akan melewati 1, hasad, gak suka orang lain dapat nikmat; 2, melampaui batas, dia akan memusuhi, memukul, menendang orang sesuka dia; 3, selalu mencari aib-aib saudaranya, si A, si B, si C, dicari-cari; 3, pak, gak suka orang lain disebut kebaikannya. Itu lupa wong seneng kedudukan. Kalau dikata ada salah satu ustad atau salah satu penuntut ilmu, gayanya kok kayak gini ini, udah anda bisa pastikan anda punya hubur riasa, cinta dengan kedudukan. Ada ustaz lain menonjol pedang, ada lagi ustaz lain menonjol cari-cari kesalahannya, tet satu. Kalau sudah begini melampaui batas, bikin kedustaan, udah apa saja yang penting dia satu hasad, gak suka kalau orang lain itu dapat nikmat. Ini kata Fudhil Ibn Iyad, tanda orang itu apa? Cinta dengan apa? Kedudukan. Dan ingat, orang yang cinta dengan kedudukan pasti binasa. Kata Abu Nu'aim, wallahi ma halaka man halaka illa bi khubri riyasa. Demi Allah, tidaklah orang itu binasa. Tidaklah binasa orang yang binasa kecuali karena cinta dengan kedudukan. Tidak akan lama orang yang cinta kedudukan kecuali akan hancur. Walaupun pertama tenar, walaupun pertamanya itu wah, tapi suatu saat pasti dia akan hancur. Dengan sebab cinta dengan kedudukannya. Talibul ilmin, jangan semisal ini. Ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan apa adanya. Kita enggak usah mencari ini. Carilah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Carinya wa carilah wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari yang demikian ini. Dan ini adalah penyakitnya orang-orang yang punya ilmu. Nah. Kemudian terakhir dari nasihat kami barakallahu fikum adalah, dan bisa dibaca insyaallah, kuatkan tekad kita semuanya untuk belajar ilmu. Tekadkan, kuatkan tekad kita untuk belajar. Kekuatan tekad ini pasti akan runtuh juga di suatu saat. Itulah yang namanya futur. Futur itu sudah enggak semangat lagi. Futur, kesemangatan pasti akan kita lalui yang namanya futur. Enggak semangat, itu pasti. Maka dari itulah kondisi semisal ini kita harus dekat-dekat dengan orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang soleh. Di saat kita futur, masih ada yang ingatkan kita. Di saat kita lemes, gak semangat belajar, masih ada yang ingatkan kita. Di saat kita malas datang ke majalisul ilm, masih ada yang ingatkan kita. Dan gak luput pula, banyaklah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki ini berbarokah. Ilmu yang kita miliki ini membawa kita menuju surganya Allah. Ilmu yang kita miliki ini bukanlah jadi bumerang dalam kehidupan kita. Ilmu yang kita miliki ini bukanlah menghantarkan ke api neraka. Bukanlah ilmu yang kita miliki akan menghujai kita dan kita menjadi teman-temannya iblis dan para syaitan. Akan tetapi kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus memberikan istiqomah. Istiqomah, istiqomah di dalam belajar dan mencari ilmu. Dan istiqomah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan dan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, ya kita sengaja maupun kita sengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke surganya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.